أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم كما لجدنا كمبالية ويحضر كتاب الكتاب الصواري عن الحق هل يعني dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Pada pertemuan yang telah silam, kita telah membaca dari beberapa dari hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima atau mendapatkan kebenaran. Yang pertama, al-jahlu, itu kebodohan. Kemudian yang kedua, i'tiqadu ghamadil haqqi wastibah, keyakinan sulitnya mencari kebenaran dan keyakinan adanya kebenaran itu sesuatu yang tersamarkan sehingga sulit untuk dicari. Kemudian penghalang yang ketiga, i'tiqadul mubtil annahu 'alal haq, keyakinan seseorang yang berada di atas kebatilan sedangkan dia merasa bahwa dirinya di atas kebenaran. Kemudian yang keempat, at-tafritu fi taharul haq, yang keempat sikap seseorang yang menyepelekan, meremehkan atau tidak semangat di dalam mencari kebenaran, sikap masa bodoh, gak mau tahu. Ini juga akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian yang kelima, hal yang bisa menghalangi seorang dari mendapatkan kebenaran, al-khauf, takut. Takut untuk mencari kebenaran, takut kalau dia memegang kebenaran nanti akan tertimpa ini dan itu, takut tidak mau menampakkan kebenaran sekalipun dirinya mengetahui kebenaran tersebut sehingga dirinya terhalang mendapatkan kebenaran. Kemudian yang keenam, hubbul jahi war ri'asati. Perkara yang menghalangi seseorang dalam mendapatkan kebenaran, yaitu cinta jah, kehormatan, dan cinta kepemimpinan. Kewibawaan, sehingga dengan somaknya dia di dalam senang terhadap kepemimpinan dan senang terhadap kehormatan atau pangkat, maka akan menghalangi dirinya dari mendapatkan kebenaran tatkala di dirinya dihadapkan dengan kebenaran yang akan apa? Yang akan menghilangkan ketenaran atau kepemimpinannya. Kemudian yang ketujuh, at-taqlidu. Taqlid, sikap membetek, sikap mengekor. Fanatik dengan apa yang dia dapatkan dari para masyayikh, para guru. Apa yang mereka katakan, maka diikuti tanpa harus, tanpa menengok atau menilai apakah mereka ini telah benar, telah pas, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Yang penting mengikut, membebek dan mengikut. Kemudian yang kedelapan, al-anjabu. Membanggakan dirinya. Membanggakan dirinya. Merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling. Paling benar, sehingga tidak mau menerima pendapat orang lain, sekalipun pendapat tersebut kebenaran. Dan tentunya, al-ajab atau berbangga diri ini didukung oleh sifat kesombongan. Dan poin yang ke 8 ini yang kita telah baca beberapa dari keterangan, dan insya Allah kita lanjutkan. Waalaikumsalam rahimahullah ta'ala. Wa nafsu ta'annahu minal inqiyadi wal ittiba'i. Dan jiwa ini tentunya mempunyai sifat dasar, yaitu benci terhadap sikap ketundukan dan mengikuti. Jiwa itu bahkan belum suka, suka bebas, suka paling suka memerintah dan tidak mau tunduk. Suka lebih suka apa? Mengatur daripada mengikuti atau mentaati. Ini sifat dasar dari jiwa. Wa marquzun fiha nau'an minal kibri. Dan jiwa merupakan markas yang menampung beberapa sikap-sikap yang mengandung kesombongan. Karena jiwa seseorang kalau tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti, maka dirinya muncul apa? Muncul penentangan, muncul sikap pembangkangan. Dan kalau Allah sebenarnya perintahkan untuk tunduk kepada aturan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benci, tidak mau, maunya bebas, lepas, semaunya sendiri. Sehingga jiwa ini akan menjadi sumber dari sikap kesombongan. Wal mudafa'atul mukhalif illa man asma Allah. Dan jiwa ini selalu cenderung untuk menselisihi dari perkara-perkara ya. Jiwa itu selalu apa? Senangnya berontak. Di siri ini kecenderungannya apa? Males, mau, gak mau. Kecenderungannya membangkang terhadap aturan dan perintah. Makanya adalah sifat dasar jiwa. Kecuali yang Allah SWT jaga dirinya, maksudnya sehingga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada jiwa-jiwa yang Allah SWT selamatkan dan bimbing dan berikan hidayah. Sehingga jiwa tersebut lebih apa? Lebih suka untuk tunduk, patuh, taat dan mengikuti terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah SWT dan mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La siyama man lam yujalis ma yuktada bihi minad din minan ladina idza dzukiru bi ayatillahi wa lam yakhiru 'alaiha summa wa 'amyana. Terlebih-lebih orang-orang yang tidak mau duduk. Dan selalu apa? Mengikuti. Cenderung senang kepada orang-orang yang apabila disebut ayat-ayat Allah, mereka tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau menyerahkan dirinya diatur oleh Allah SWT dengan ayat-ayatnya. Dan lebih memilih bersikap apa? Tuli. masa bodoh, tidak mau tahu. Dia mempunyai telinga, mendengar. Kalau itu adalah aturan Allah, kalau itu adalah perintah Allah, kalau itu adalah larangan Allah, cuma didengar saja, hanya lewat. Tidak membekas di dalam jiwanya. Dan merasa bersikap masa bodoh, tuli dan apa? Tuli dan buta. Melihat, dia melihat apa yang disajikan dari kebenaran. Yang seharusnya dia lakukan, yang seharusnya dia tempuh, mendengar dan melihat. Namun apa? Lebih suka bersikap tuli dan buta, masa bodoh, tidak mau tahu dengan kebenaran. Sehingga sikap seperti ini, kapan dirinya akan apa? Mau meniti di atas kebenaran? Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Dalam berkata Imam Al-Fudail bin Iyad, di dalam kitab At-Tazkirah fil Waqt, beliau menyatakan, lau annal mubtadi'a tawadu li kitabillahi wa sunnati nabihi lattaba'a mubtadi'a. Kalaulah seandainya ahlul bid'ah, orang-orang yang apa? Mengadakan perkara baru dalam agama yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwanya tawadhu, merendah, tunduk kepada kitabullah, kepada Al-Quran, dan tunduk kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan mengikuti sunnah nabinya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan berbuat bid'ah. Walakinnahu ujiba bi ra'yihi faqatada bi ma tar'a. Akan tetapi apa? Ahlul bid'ah tersebut merasa bahwa dirinya lebih baik, bangga dengan pendapatnya, bangga dengan apa yang ada pada dirinya dari sikap dan pikirannya, daripada mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sikap tersebut akan menuntun kepada ikhtara'ah, membuat-buat perkara-perkara baru di dalam agama. sudah dikatakan cukup kita ini mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua perkara agama. Namun orang ini apa? Merasa bahwa dirinya lebih apa yang menjadikan pendapatnya, menjadikan pengalaman yang dia dapatkan, merasa apa? Merasa lebih baik daripada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dirinya merasa telah berbuat kebaikan di dalam Islam dengan mengadakan perkara agama. Terlebih apa? Berbangga tatkala dirinya apa? Diikuti orang-orang banyak. Apa yang dia telurkan dari pendapat-pendapatnya. Waqala aidan dan telah berkata Imam Al-Hudair bin Iyad rahimahullah dalam masalah tawaduk merendah diri, yaitu dalam kitab Jami'u Bayani Ilmi wal Fadli beliau menyatakan antah doa lil haqqi wantiqadarahu hendaklah engkau merendahkan dirimu, tunduk kepada kebenaran dan patuh kepada kebenaran. Memang sami tahu dari orang-orang yang kau dengar kebenaran itu bersumber. Walau kana ajhalan nas lazimaka an tuqbalahu minhu. Walaupun kebenaran itu berasal dari orang yang paling bodoh. Ya. Walaupun kebenaran itu berasal dari orang yang paling bodoh, tapi kalau itu benar, maka wajib bagimu untuk menerima kebenaran tersebut. Karena kebenaran apa? Ibarat sesuatu yang dicari, ya. Sesuatu yang dibutuhkan. Dan kalau seseorang mencari yang dibutuhkan, sesuatu yang penting, maka ia akan sungguh-sungguh mencari. Di mana saja di tempatnya, maka akan diambil. Kenapa? Kebenaran sesuatu yang berharga, yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan dirinya nanti dari huru-hara di akhiratnya. Ibarat apa? Ibarat kebenaran seperti emasnya. Orang misalnya kehilangan kalung misalnya dari emas, ya kan? Setelah dicari-cari ternyata apa? Masih ini kok jatuh di comberan ini. Diambil enggak? Barang mahal. Bisa jadi kalau bisa jadi tidak, dia tidak bisa membelinya lagi karena mahal. Maka tentunya apa? Orang tersebut diambil walaupun jadi sesuatu yang dibenci, jadi sesuatu yang tidak pantas. Karena sesuatu yang mahal dan berharga. Bukan berarti apa? Bukan berarti dia senang kepada comberan, tentunya tidak ya. Kenapa? Senang dengan sesuatu yang berharga tersebut. Bukan senang dengan comberan, otomatis tidak ya. Begitu juga seseorang yang mendengar sesuatu dari kebenaran walaupun dari orang yang paling bodoh. Bukan berarti apa? Bukan berarti memuji orang bodoh. Tidak. Senang dengan kebodohan tidak, namun apa dirinya semangat kok mengambil kebenaran tersebut. Sebaliknya kesalahan tetap kesalahan ya kan, sesuatu yang harus dihindari dan dibuang. Walaupun kesalahan tersebut lahir dari orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai tokoh, kita anggap sebagai seorang alim. Namun ini kesalahan tetap kesalahan. Sehingga apa? Kita tidak boleh mengambilnya. Kita tidak boleh mengambilnya. Bahkan wajib apa meninggalkannya. Karena kesalahan kalau dipegang dan diikuti, maka akan membinasakan dirinya di dunia dan di akhiratnya. Bahaya. Qala syarih rahimahullah, wal ajabu yaqta'u sahibahu minal isti'anati rabbi. Sikap berbangga diri. Ini akan memutus pelakunya. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan kepada Rabbnya. Orang kalau sudah merasa paling baik, merasa paling benar, tanpa bukti dan tanpa hujah, maka tentunya pelakunya akan apa? Sudah buat apa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dirinya telah yakin apa yang dia keluarkan dari pendapat, merasa bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan, diyakini bahwasanya perbuatan sebenarnya perbuatan yang paling benar. Sehingga apa? Tidak perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mau berdoa. Wadzalika li'tijadihi li nafsi. Kenapa? Karena terdorong sangat pedenya. Terlalu percaya diri terhadap jiwanya, terhadap nafsunya. Terlalu pede, terlalu percaya diri, sehingga lepas kontrol, tanpa ada ditimbang, sikapnya, perbuatannya dengan dalil-dalil, merasa benar, akhirnya apa? Sudah. Tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau berdoa, merasa atau mencukupkan yang ada pada dirinya. Maka sikap seperti ini tentunya akan apa? Menjauhkan dirinya dari kebenaran. Soalnya orang kalau sudah tidak merasa butuh kepada pertolongan Allah SWT, terlebih-lebih butuh terhadap apa? Terhadap orang lain. Walaupun orang lain memperingatkan, menasihatkan dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan keterangan yang jelas, Al-Quran dan As-Sunnah, namun kenapa? Tidak merasa butuh. Mencukupkan apa yang ada pada dirinya. Sehingga akan terhalang dirinya dari kebenaran tersebut. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Syekhul Islam rahimahullah di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, beliau menyatakan, wal ajabu min babil isyraki bin nafsi, membanggakan dirinya. Ini termasuk dari perkara-perkara kesyirikan. Mensyirikan Allah dengan dirinya. Mensyirikan Allah dengan dirinya. Kenapa? Allah mempunyai aturan, dirinya juga punya aturan. Tidak mau diatur. Wahada hal mustakbir. Maka ini apa? Maka sikap ini keadaan orang yang sombong. Wal murai la yuhakiku awlahu Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang selalu riak, pamer, suka dilihat amalan-amalannya oleh orang lain, senang dengan pujian-pujian dari orang lain, maka sikap tersebut tidak merealisasikan firman Allah Ta'ala, wa iyyaka na'budu, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kenapa? Orang yang tentunya orang yang riya, suka dipuji, suka dilihat, ibadahnya bukan untuk Allah, namun ibadahnya agar dipuji oleh manusia. Sehingga tidak merealisasikan apa? Iyaka, hanya kepadamu ya Allah. wal mujibu la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan orang yang membanggakan dirinya tidak merealisasikan firman Allah Ta'ala wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kenapa? Tidak butuh terhadap pertolongan Allah SWT. Karena merasa apa yang ada pada dirinya itu adalah kebenaran. Itu adalah kebaikan. Sehingga apa? Tidak butuh pertolongan Allah SWT. Wala ma'alif rahimahullah wala ajabu wala kibru mutadakhalani. Membanggakan dirinya dan sikap sombong, ini dua sifat yang saling apa? Dukung-mendukung antara satu dengan yang lainnya. Fala yubla bil ajabi ila mutakabbir. Maka tidaklah rusak sikap seseorang mempunyai sikap membanggakan dirinya kecuali didukung dengan mutakabbir, sifat sombong, angkuh, merasa dirinya yang paling, tanpa mau apa? Mengoreksi dirinya, mengevaluasi ulang tentang posisi dan kedudukan dirinya. Dengan apa? Dengan kitabullah, dengan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hibban rahimahullah, telah berkata Imam Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab Raudatul Uqala, halaman yang ke-61, beliau menyatakan innahu la yatakabbar ala ahadin hatta yujaba binafsihi. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu bersikap sombong kepada orang lain sampai dirinya mempunyai sikap apa? Membanggakan dirinya. Wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Dan dirinya memandang bahwasanya selain dirinya itu tidak mempunyai keutamaan. Yang punya keutamaan hanya dirinya saja. Yang lainnya orang-orang yang kekurangan, kecil, remeh. Sehingga tidak mau apa? Menerima saran, nasihat dari orang lain. Bimbingan-bimbingan. Kenapa? Karena di matanya orang-orang yang remeh, yang kecil, penuh dengan kekurangan, sedangkan dirinya orang yang punya keutamaan. Walaupun dalil hujah bukti telah dia dapatkan, namun apa? Karena sikap sombongnya dan sikap membanggakan dirinya, maka akan ditolak semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.